بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الطلبة رحمكم الله، الحمد لله pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pembahasan Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah وأسكنه في جنته. Kita masuk pada pembahasan pasal yang kedua, al-faslu tsani, al-asbabul mu'inatu ala talabil ilm, sebab-sebab yang membantu dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu. Qala rahimahullah, al-asbabul mu'inatu ala talabil ilm kathira, sebab-sebab yang membantu dalam talabul ilm banyak. Nazkuru minha awalan at-taqwa, kita akan sebutkan diantaranya adalah yang pertama at-taqwa, bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini yang pertama beliau sebutkan, dan ini sesuatu yang sangat mendasar ya. Kita membicarakan bab talabul ilm syar'i, menuntut ilmu syar'i, sehingga kaitannya dengan at-taqwa sangat kuat, karena ilmu merupakan landasan daripada at-taqwa. Sehingga ketika seorang talibul ilm dia menjaga ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jal, maka ini sangat membantu dalam talabul ilm. Takwa juga merupakan pengamalan atas ilmu yang dia pelajari, sehingga di samping ilmu semakin kokoh pun insyaallah Allah pun mengaruniakan tambahan-tambahan ilmu. Beda halnya dengan mereka yang mempelajari ilmu tanpa takwa Allah, tentu berarti dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, dan dengan itu sangat rentan untuk terlupakan ilmu yang dia pelajari dan tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Azza wa Jal. Allah pun tidak membantunya untuk talabul ilm. Syekh rahimahullah mengatakan wa hiya wasiyatullah lil awwalina wal akhirin min ibadihi. Dan takwa merupakan wasiat Allah untuk orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang belakangan, min ibadih, dari hamba-hamba Allah. Qala Allah Ta'ala, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, dan sungguh kami telah wasiatkan alladhina utul kitaba min qablikum kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan kepada kalian, anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru, dan bila kalian kafir, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, maka sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit-langit dan apa yang di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida, dan adalah Allah maha kaya, hamida, maha terpuji. Pada ayat tersebut jelas disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal telah mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah orang-orang yang terdahulu maupun kepada umat ini. Wa hiya aidan wasiyatur rasul li ummati. Takwa juga merupakan wasiat Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya. Fa an Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili, semoga Allah meridhai beliau, qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu fi hajjatil wada'. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah di haji wada'. Beliau berkata, faqal, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wa sallu khamsakum, salatlah kalian 5 waktu. Salat yang Allah wajibkan kepada kalian. Wa sumu syahrakum, berpuasalah di bulan kalian, yakni Ramadan. Wa adu zakat amwalikum, dan tunaikan zakat harta benda kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah para pimpinan kalian, para penguasa yang menguasai negeri kalian. Minal muslimin, dari kalangan muslimin, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke dalam jannah Rabb kalian. Niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah. Nah, di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat kepada kita sebagai umat beliau, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian beliau lanjutkan dengan wasiat-wasiat berikutnya, yang itu semua merupakan rincian daripada takwa. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, itu semua adalah bagian daripada taqwallah, ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. وكان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله. Dan dulu Nabi SAW bila mengutus seorang pemimpin ala syariah dalam suatu rombongan pasukan perang, Nabi juga mewasiatkan untuk bertakwa pada diri si pemimpin itu, hendaknya mewujudkan ketakwaan kepada Allah. Wa biman ma'ahu minal muslimina khairah. Kemudian mewasiatkan untuk berbuat baik kepada muslimin yang bersama dia. Nah, jadi takwa senantiasa menjadi wasiat pesan Rasulullah SAW kepada umatnya secara umum maupun kepada orang-orang khusus yang beliau sedang beri wasiat. Ya, ini menunjukkan pentingnya wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Walam yazal as-salafus salih yatawasawna biha. Dan as-salafus salih setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, para as-salafus salih min ladun as-sahabah, sejak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian berikutnya para at-tabi'in dan seterusnya sampai saat ini para ulama kita, senantiasa mereka mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Fi khutabihim wa mukatabatihim. Dalam khutbah-khutbah mereka berwasiat untuk bertakwa. Mukatabatihim, dalam surat-menyurat mereka juga memberi wasiat untuk bertakwa. Wasayahum indal wafat, bahkan wasiat-wasiat saat mereka wafat, menjelang wafat, ketika berpesan kepada orang-orang yang masih hidup juga pesannya adalah bertakwa. Oh ya, ini ada yang beri faedah, katanya sudah dibahas untuk takwa pada bulan yang lalu, sekarang kedua. Baik. Labas. Baik, sekarang kita langsung ke yang kedua. Berarti kita lihat, thaniyan al-mubadaratu wal-istimrar ala talab al-ilm. Thaniyan, yang kedua dari sebab-sebab yang membantu untuk talabul ilm, al-musabarah wal-istimrar. Musabarah itu semacam ulet gitu ya, ulet, sabar, ulet terus menerus. Istimrar ala talabul ilm, untuk talabul ilm. Ya, nah, jadi ini merupakan hal yang kedua yang membantu dalam talabul ilm. Seorang talabul ilm harus memiliki keuletan, ya, tidak mudah bosan, tidak sedikit-sedikit jenuh, sedikit-sedikit lelah, letih, bosan, ya. Namun seorang talibul ilm harus tangguh menghadapi tantangan-tantangan, rintangan-rintangan, dari mulai yang muncul dalam dirinya maupun yang muncul di luar sana. di luar dirinya. Ya. Terkadang seorang talibul ilm justru yang berat adalah menghadapi muskilah yang ada pada dirinya. Problem yang muncul dari dirinya. Apa itu? Rasa malas, ya. Mudah jenuh. Ya. Akhirnya kendor di dalam upayanya untuk talabul ilm. Malas untuk duduk di majelis ta'lim, malas untuk menghafal, malas untuk membaca, malas untuk mengembangkan ilmunya dengan membaca kitab-kitab lain. Nah, ini merupakan rintangan besar yang muncul justru dari diri seorang talibul ilm. Dia harus memerangi itu, dia harus yujahid nafsa, memerangi dirinya sendiri, ya, melawan kemalasan. Ya. Nah, di sini Syekh mengingatkan kepada kita tentang hal ini, musabarah dan istimrar. Belum lagi nanti ada rintangan-rintangan dari luar. Berbagai rintangan yang bermacam-macam. Mungkin gangguan dari temannya, mungkin problem dalam keluarganya, mungkin kondisi-kondisi umum, ya, kekurangan atau cuaca atau apa saja yang bisa menjadi sebab munculnya rasa malas atau khawatir dan lain-lain. Ya. Maka di sini seorang talibul ilm harus menghadapi semuanya itu. Kata Syekh rahimahullah, yata'ayyanu ala talibul ilm an yabdul al-juhda fi idrakil ilm wa sabr alaih. Yata'ayyan, harus, mesti, ala talibul ilm, atas seorang penuntut ilmu, an yabdul al-juhda, untuk mengeluarkan kesungguh-sungguhan, mengorbankan kesungguh-sungguhan fi idrakil ilm, untuk memperoleh ilmu, wasabar alaih, dan bersabar padanya, wa an yahtafidha bih, dan hendaknya dia menjaga ilmu tersebut, ba'da tahsilihi, setelah memperoleh ilmu tersebut. Fa'innal ilma la yunalu birahatil jasad. Karena ilmu itu tidak akan diperoleh dengan jasmani yang santai-santai. Fayasluk al-muta'allim jami'a turuq. Maka seorang yang belajar ilmu hendaknya menelusuri semua jalan-jalan al-musilah ila al-ilm, yang akan menyampaikan kepada ilmu. Wa huwa musabun ala dzalik, dan dia akan diberi pahala atas usahanya tersebut. Lima sabata fi sahih Muslim 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang telah tetap sahih dalam riwayat sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, man salaka tariqan, siapa yang menelusuri suatu jalan, yaltamisu bihi ilman, dengannya ia mencari ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah, Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju al-jannah. Fal yusabir. Talibul ilm yajtahid. Hendaknya seorang talibul ilm kalau begitu ulat ya, sabar yajtahid sungguh-sungguh. Wa yushir al-layali. Bergadang di malam hari untuk belajar. Wa yada'anhu kullama yusrifuh. Dia meninggalkan segala yang akan memalingkan dari talabul ilm. Aw yushghiluh. Atau menyibukkannya dari talabul ilm. Ya. Nah, jadi memang talabul ilm ini suatu perjuangan, ya. Talabul ilm bukan suatu kegiatan sambilan, bukan. Ya, apalagi antum yang memang duduk di majelis-majelis ilmu menjadi para santri belajar dan meluangkan waktu umur untuk belajar. Ya ini sudah, ya. Seorang yang betul-betul niat untuk talabul ilm, ya mesti seperti yang beliau sebutkan tadi. Ya. Tidak bisa menjadikan talabul ilm sebagai kegiatan yang semaunya kita, seenaknya kita. Namun ini harus menjadi prioritas utama dari segala kegiatan kita. Yang kita utamakan, kita dahulukan, ya, kita pentingkan. Maka tadi kita dengar bagaimana bimbingan beliau Syekh rahimahullah taala kepada para thullabul ilm dalam menuntut ilmu. Beliau katakan tadi bahwa seorang dalam menuntut ilmu harus mengorbankan juhud, kesungguh-sungguhan. Ya, serius, sungguh-sungguh. Lalu dia bersabar. Ya. Kalau dulu para ulama yang kita baca sirah mereka, sejarah mereka, dan bukan dulu saja, sekarang pun sama. Mereka yang betul-betul berhasil dalam talabul ilm, sukses, mesti mereka adalah orang-orang yang sabar dalam talabul ilm. Sabar dalam menjalani talabul ilm dari segala macam kesabaran. Ya. Banyak rintangan yang kita baca dalam sejarah talabul ilm mereka, rintangan yang sangat beraneka ragam. Mereka menghadapi itu semua dan tidak mudah mundur disebabkan adanya rintangan-rintangan tersebut. Dan antum insyaallah juga sudah banyak membaca, ya, dalam kisah-kisah para ulama yang berjalan beribu kilometer, yang lapar sekian hari bahkan tidak makan, yang mereka mesti menjual harta benda mereka untuk rehlah dalam talabul ilm, yang mesti berpisah dengan keluarga, ya, dan bertahun-tahun tidak pulang. Begitu banyak rintangan-rintangan yang dihadapi mereka, namun mereka sabar, tidak mudah patah, tidak cengeng, tidak manja dalam proses talabul ilm. Bahkan dalam kesabaran mereka, seperti kata siapa, Syabi kalau tidak salah, ya, min aina laka hadzal ilm, dari mana engkau mendapat ilmu ini, ya. Di antaranya adalah bab sabar, jawabannya apa? Wa sabrin ka sabril jamad. Ya. Dengan sabar seperti sabarnya benda mati. Ibaratnya begitu, sudah diam, tidak bergerak dalam talabul ilm, duduk, membaca, menghafal, mendengar, sabar. Ibaratnya sampai seperti itu. Sabrun ka sabril jamad. Lalu kata Syekh setelah itu, yahtafid bih ba'da tahsili. Menjaga setelah dia peroleh ilmu tersebut. Nah, ini juga hal yang penting. Artinya apa? Artinya di sana ada murojaah kalau bahasa kita, ya. Mengulang lagi. Bukan satu kali dengar sudah selesai. Enggak pernah dibaca, enggak pernah diulang. Nah, ini tidak ihtifaz, tidak menjaga ilmunya. Ya. Banyak yang dilakukan oleh thullabul ilm sekedar hanya mendengar, mencatat, dan itu sebetulnya sudah bagus, ya. Namun sayangnya tidak mengulang, tidak membaca kembali. Padahal dengan mengulang-ulang itulah yang akan membuat ilmu itu semakin kokoh, semakin menancap. Yang namanya hafalan, ya, kita tahu bahwa akal kita, otak kita itu tidak bisa langsung ingat semua. Coba saja, ya, sekian permasalahan atau sekian kata sudah antum hafal mufradat di saat ini, satu jam kemudian masihkah utuh 100% atau tinggal berapa persen, ya? Atau sekian jam berikutnya kalau nggak di sela-selai dengan mengingat dan mengulangi, sudah itu mungkin tinggal berapa persen saja. Nah, karena itu perlu pengulangan. Ibaratnya jeda waktu sekian sebelum lupa diingat lagi, begitu. Nah, sekarang dihafal, ya, sekian jam berikutnya ini sebelum lupa diulang lagi, ya. Sekian jam berikutnya sebelum lupa diulang lagi. Nah, itu membuat semakin menancap. Tapi kalau sekian jam berikutnya yang saat itu kemungkinan lupa tidak dia ulang, ya sudah semakin hilang. Sekian jam berikutnya yang mestinya dia ulang tidak dia ulang, lupa lagi. Jadi semakin habis. Tadinya 50% yang dia ingat, sekian jam berikutnya tinggal 40%, sekian jam berikutnya tinggal 30% habis. Tapi kalau 50% dihafal atau ya anggap 100% lah. Ya, sekian jam berikutnya yang mau hilang tadi atau sudah sebagian hilang dia ingat kembali. Jadi utuh, ya. Sekian jam berikutnya mestinya akan hilang, dia ingat lagi. Semakin utuh, semakin kokoh. Begitu seterusnya. Ibaratnya seperti itu. Ya, dan memang teorinya seperti itu. Ya, untuk mengokohkan ilmu, mengokohkan hafalan. Nah, ini yang beliau katakan wa an yahtafid bih ba'da tahsilihi. Ya. Fa innal ilma la yunalu bi rahatil jasad. Ilmu itu la yunalu bi rahatil jasad. Tidak diperoleh dengan jasmani yang santai-santai. Ya, memang. Ya. Tadi saya katakan bahwa ini thalabul ilm mesti menjadi kegiatan yang diprioritaskan bagi kita para thalabul ilm. Sehingga memang tidak bisa dengan santai-santai. Ad-da'ah warrahah, ini enggak memberikan hasil. Al-Imam Muslim rahimahullah ketika menyebutkan hadis-hadis dalam bab-bab tertentu, tiba-tiba menukilkan ucapan Yahya al-Yamami. Ucapannya seperti yang dinukil di sini. La yunalul ilm bi rahatil jasad. Nah, apa kaitannya kok tiba-tiba muncul nukilan seperti itu dalam pembahasan yang sepertinya tidak ada sangkut pautnya? Nah, rupanya ini semacam untuk mengingatkan diri bahwa sudah sekian waktu mencurahkan tenaga, upaya menulis hadis-hadis dengan kelelahan, dengan keletihan, maka diingatkan dirinya, dihibur dirinya dengan ucapan seorang ulama, yaitu la yunalul ilm bi rahatil jasad. Memang ya, ilmu itu tidak akan diperoleh dengan jasmani yang santai-santai. Memang harus lelah, harus letih, harus capek begitu. Dan seperti yang kita ketahui, ulama kita tadi kita sebut, dulu maupun sekarang, ya, tidak usah jauh-jauh, ulama yang sering kita dengar namanya di masa ini, termasuk penulis Syekh bin Utsaimin rahimahullah, ya, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, coba baca sirahnya mereka, sejarah mereka dalam ilmu dan dakwah. Tidak ada yang santai-santai. Syekh Al-Albani rahimahullah terkadang membaca buku di atas tangga sampai berjam-jam. Ya. Karena beliau di perpustakaan tinggi. Raknya itu tinggi. Jadi mesti pakai tangga. Sehingga beliau naik tangga mencari kitab. Ya. Ketika beliau buka-buka, dibacalah di atas tangga itu sampai berjam-jam, bayangkan. Ya. Tapi bagi orang seperti beliau mungkin ya, merasakan tidak seperti yang disangka oleh orang. Kalau kita berjam-jam capek, lelah, letih, tapi mungkin beliau merasakan rohah, nikmat, mungkin enggak terasa. Karena sudah menjiwai talabul ilm, menikmati. Ya. Padahal ya bagaimana di atas tangga ya? Kakinya bagaimana, tubuhnya besar. Namun itulah taufik min Allah azza wa jal. Ya, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh rahimahullah bahwa seorang talibul ilm harus menempuh segala macam cara agar ia sampai kepada ilmu yang dia cari, ilmu syar'i, dan dia akan diberi pahala dengan itu. Nah, segala macam cara, intinya cara-cara itu ya sudah kita ketahui ya, membaca, mendengar, menulis, menghafal, itu turuqu talabul ilm, jalan untuk talabul ilm. Hanya saja mungkin fasilitasnya bisa berbeda dulu dengan sekarang. Membaca ya, kalau dulu dari kertas-kertas seperti ini, sekarang mungkin ada komputer, ada tablet, ada HP ya. Mendengar, kalau dulu ceramah-ceramah langsung, sekarang mungkin bisa lewat audio, rekaman-rekaman ya. Menghafal, kalau dulu ya tikrar langsung, sekarang mungkin bisa dibantu dengan mendengar pula, bersama dengan kita menghafal sambil menguatkan dengan mendengar. Ya. Nah, sekarang sesungguhnya fasilitasnya lebih banyak dibanding dulu. Maka di sini Syekh mengatakan seorang talibul ilm menempuh segala cara dari cara-cara tersebut. ya, manfaatkan yang bisa dimanfaatkan, namun ya tetap tadi continue dan selalu mengutamakan bermaj, yakni terprogram ya, bukan serabutan. Kalau serabutan ya tidak kokoh ilmunya nanti. Tapi kalau mubarmaj, yakni sistematis ya, kemudian tertata, maka ilmunya akan kokoh. Nah, ini yang perlu. Kemudian Syekh rahimahullah mengingatkan bahwa ini upaya-upaya yang dilakukan, ini upaya yang tidak sia-sia. Huwa musabun ala dzalik. Dia akan diberi pahala dengan itu. Termasuk diantaranya, ya ilmu tadi semakin kokoh, semakin kuat. Bahkan di sini dalam hadis yang beliau nukilkan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman atau fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menelusuri suatu jalan, dia cari ilmu padanya, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi di sini ada jaminan yang luar biasa, dimudahkan jalan menuju surga. Yaltamisu fihi ilman, dia cari ilmu pada jalan tersebut, membaca, menulis, mendengar. Ini turukul ilm. Di samping turukul ilm, ya kita jalan dari rumah ke masjid, kita jalan dari rumah ke pesantren, itu jelas tariq yang hissi istilahnya ya. Namun juga ada tariq yang ma'nawi. Kita enggak kemana-mana, saya di masjid saja, saya enggak jalan. Tapi kan kamu menghafal. Menghafal itu adalah jalan untuk talabul ilm. Membaca itu adalah jalan untuk talabul ilm. Mendengar adalah jalan untuk talabul ilm. Nah, siapa yang melakukan ini semua, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, dari sini kata Syekh rahimahullah, hendaknya seorang talabul ilm kalau begitu semangat ya. Kulat, kokoh, kuat, tangguh. Sahiral layali ya, kata orang Arab, orang talabul ula, sahiral layali. Siapa yang ingin ketinggian, kemuliaan, hendaknya dia apa? Bergadang di malam hari. Untuk apa? Untuk belajar dan ibadah. Bukan kayak orang-orang sahirul layali. Bimada sahirul layali? Bil hadis mungkin al-makruh atau al-muharram. Pembicaraan, ngobrol, dakaruan sana kemari, mungkin makruh atau bahkan haram. Bukan itu sahirul layali, dengan itu bukan, apalagi dengan ma'asi, bukan jelas. Tapi sahirul layali bitalabil ilm, bitalabil ilm wal ibadah. Nah, itu yang akan menghasilkan al-ula, kemuliaan, tinggian al-ilm. Wa yada' kulla ma yasrifu aw yashghilu, tinggalkan segala yang bisa memalingkan dia dari talabul ilm. Ya, memang kalau kita mengikuti nafsu kita, mengikuti kesibukan kita, mengikuti segala yang ada di hadapan kita, ya kita enggak akan mendapat porsi yang semestinya dalam talabul ilm. Ya. Memang apalagi kita sudah mulai punya kesibukan yang lain. Kalau kita ikuti berbagai macam kesibukan kita, ya betul, ya kita tidak akan mendapat porsi yang semestinya dalam talabul ilm. Kalah terus talabul ilmnya. Ya, mau talabul ilm ada kepentingan ini, enggak jadi talabul ilm. Mau talabul ilm ada kepentingan itu, enggak jadi lagi. Ya. Akhirnya enggak pernah berhasil, apalagi memang ada upaya yang kita kadang tidak menyadari. Upaya dari mana? Upaya dari syaitan. Ya, sengaja memalingkan seorang talibul ilm kepada kesibukan yang lain. Ini kadang kita enggak menyadari, padahal itu sebagiannya adalah upaya dari syaitan. Ya. Karena itu kita harus tarik diri kita, seret diri kita, ini jalan kamu thalabul ilm. Tetaplah di sini, jangan tersibukkan dengan yang lain. Ya. Jangan tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Kita utamakan. Ya. Nah, begitu. Jadi memang harus kita prioritaskan. Dan mungkin tadi kita sebutkan, wah, bosan, jenuh, ya. Kadang-kadang muncul tuh ya wajar pada dasarnya. Namun jangan diikuti. Jangan kita kalah dengan kondisi itu. Kita harus paksa diri kita. Ya. Ya, banyak cerita. Dulu salah satu yang pernah saya dengar ya waktu belajar di sana, Syekh Muhammad bin Saleh, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syengkiti rahimahullah, dalam proses thalabul ilm dia banyak dapat surat dari keluarga, kirim surat, ya, itu yang diceritakan ke kami di kelas ya. Nggak pernah beliau baca itu surat-surat dari keluarga itu. Kenapa? Ya menyibukkan. Dari sisi waktu sudah terambil, padahal baca surat itu ya seberapa ya waktunya. Tapi beliau enggak mau terambil dengan itu, dan mungkin juga khawatir dengan isinya nanti, jadi pikiran. Jadi beliau enggak hiraukan, tetap dia fokus dalam thalabul ilm. Setelah selesai baru dibaca surat-surat itu. Ya. Pada kesempatan yang memang sudah longgar dalam thalabul ilm, dia sudah lebih mapan, baru dibaca sudah sekian lama surat-surat itu. Berita ini, berita itu, yang ini, yang itu, yang meninggal saudaranya, yang ini. Ya. Sampai seperti itu. Tapi coba lihat hasilnya. Nah, itu hasilnya, Syekh. Ya, Muhammad Al-Amin Asy-Syengkiti rahimahullah, yang sampai dikatakan ibarat apa? Perpustakaan yang berjalan, luar biasa ya ilmu beliau. Itu salah satu hasil karya beliau, Adwa'ul Bayan, tafsir Adwa'ul Bayan. Ya, begitu. Ya, beliau kalau ingin menyebutkan syair dalam istishhad dengannya, untuk suatu makna lugawi tinggal nyebutkan saja, keluar syair-syair yang banyak. Bukan hanya hafalan Quran, hafalan hadis, bahkan syair-syair beliau menghafalnya. Nah, itu ulama bukan zaman dulu sekian ratus tahun yang lalu, itu ulama zaman kita ibaratnya. Walaupun antum enggak mendapati hidupnya, tapi ya itu generasi siapa? Generasi guru-guru kita. Atau gurunya guru kita gitu ya. Kalau saya juga sudah enggak mendapati. Ya, tapi yang mendapati ya masyayikh kita, dosen-dosen kita. Nah, belum lama. Sehingga itu menjadi suatu contoh yang nyata bagaimana keberhasilan dalam thalabul ilm yang itu dilandasi dengan tadi al-musabarah wal istimrar, ulet, berkesinambungan, tangguh, kokoh ya, tidak mudah patah arang ya, tidak mudah lemah, lesu dan yang semakna dengannya. Kata Syekh rahimahullah, wal salaf as-salih qadaya masyura fil musabarah ala talab al-ilm. Dan para salafus salih punya yani qadaya masyura, permasalahan yang masyhur. Yani maksud beliau wallahu alam, contoh-contoh yang terkenal ya dalam musabarah ala talabul ilm, ala talabil ilm, dalam keulutan mereka dalam thalabul ilm. Ya, itu banyak sekali ya, antum juga sudah pernah baca tentunya. Nah, kita baca kisah-kisah itu untuk kita contoh ya. Jangan kita, wah ini kita sekarang generasinya beda lah. Ya kita memang begini, ya memang begitu. Ya. Ya, kata orang memang generasi belakangan ini mudah patah ibaratnya gitu ya. Ya, dimanjakan dengan kondisi, dengan teknologi. Sehingga maunya yang simpel-simpel, instan-instan. Ya, enggak mau jerih payah, susah payah, sungguh-sungguh. Ya, sesungguhnya ya kita jangan kemudian mengikuti kondisi itu. Ya. Jangan wah memang zamannya sekarang seperti itu, ya kita seperti inilah. Ya bukan begitu. Ya. Tapi kita harus mengikuti ulama kita dulu. Ya. Harus kita terus tangguh ya, membaca, menulis, menghafal ya, sehingga kita punya hasil yang juga seperti yang mereka dapatkan. Kalau kita hanya simpel-simpel, instan-instan ya, jadinya kayak mie instan nanti ya. Ya, kurang bagus. Ya. Nah, begitu ya. Nah. Hatta innahu yurwa 'an Ibn Abbas. Nah, ini seperti diceritakan seperti ini ya, tentu untuk dicontoh ya kan. Bukan untuk ya itu ulama zaman dulu, sekarang kita enggak begitu, bukan. Jangan punya kesimpulan seperti itu ulama zaman dulu seperti itu, kita harus mengikuti mereka, mencontoh mereka dan akan menghasilkan seperti hasil yang mereka capai begitu. Ya. Walaupun tidak bersih tentunya. Hatta innahu yurwa 'an Ibn Abbas radhiyallahu an annahu su'ila bima adrakta al-'ilm. Diriwayatkan dari Ibn Abbas, beliau ditanya, bima adrakta al-'ilm? Dengan cara apa engkau memperoleh ilmu? Yani Ibn Abbas radhiyallahu an telah dikenal bagaimana kemampuan beliau, keahlian beliau, keluasan ilmu beliau. Orang pun bertanya, dari mana kok bisa seperti itu? Qal, beliau menjawab, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul wa badanin ghairi malul. Ya, nah ini jawaban simpel tapi ini luar biasa ya. Menjadi landasan dalam talabul ilm. Beliau menjawab dengan jawaban ini, bilisanin sa'ul, yakni saya memperoleh ilmu seperti ini dengan cara satu, lisanun sa'ul, lisan yang suka bertanya, sa'ul, ya sa'il, sa'ul, suka bertanya. Ya, maksudnya suka bertanya di sini ya pertanyaan untuk memperjelas ilmu itu. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendebat, ngeyel, ya, mempersulit diri, takalluf, bukan seperti yang Allah cela dengannya Bani Israel, bukan. Tapi sa'ul, yakni memang bertanya soal istirsyad, bukan soal at-ta'annud, soal pertanyaan yang memang mohon bimbingan, pencerahan, penjelasan. Ketika ada sesuatu yang tidak jelas. Misalnya antum belajar begini. Ada suatu kalimat yang antum tidak paham. Ya tanya. Ini maksudnya bagaimana? Begitu. Ya, oh gak paham sudah. Gak paham sudah dilewati. Ada kata yang antum tidak tahu maknanya. Apa ya ini artinya? Biarlah. Tidak. Tapi tanya. Jadi semua yang dilewati dalam kitab itu yang antum pelajari. Kata per kata tahu artinya. Kalimat per kalimat tahu maksudnya. Sehingga nanti satu buku ya paham isinya. Begitu. Lisanun sa'ul. Ya, ada masalah kesulitan ini gimana memikirkan sesuatu kok jawabannya enggak jelas bagi saya. Tanya, begitu. Jadi rajin bertanya untuk mengetahui hakikat suatu persoalan. Ya. Wa qalbin aqul, yang kedua di antara cara beliau adalah dengan menggunakan qalbun aqul, qalbu yang memikirkan ya. Jadi harus aktif ya, akalnya itu aktif berpikir, tidak malas berpikir. Ya. Namun bergerak memikirkan sesuatu dari ilmu yang sudah diterima, ilmu yang dipelajari. Ini seperti ini, berarti seperti ini, kalau seperti ini bagaimana? Jadi ada apa? Kerja akal kita itu untuk memikirkan ahkam, hukum-hukum, mengistimbat, mengambil hukum-hukum dari suatu dalil, ayat maupun hadis. Ya. Jadi harus rajin berpikir. Ya, ulama kita ya seperti diceritakan ya kan, kadang ya kisah misalnya ulama kita Imam Syafi'i rahimahullah ya dilihat malam hari kok tidak sholat malam, malah sepertinya tidur. Ya. Ternyata apa? Ya bukan tidur sungguhnya, dia berpikir suatu masail ilmiah. Ya, memikirkan istimbat hukum-hukum dari suatu dalil. Nah, ternyata seperti itu. Artinya bahwa mereka ya terhadap ayat maupun hadis tidak dilewati begitu saja. Ini memang kekurangan kita ya kan. Alhamdulillah secara umum menghafal Quran, menghafal hadis bagus ya. Dan itu sudah masya Allah sudah peringkat yang bagus. Namun perlu ditingkatkan ya. Dan ini yang tadi saya katakan banyak kekurangan kita di sini. Terutama dalam ayat-ayat juga kita kurang pengin tahu apa sih makna ayat tersebut. Menghafal sudah, baca sudah, tapi sudah lewat begitu saja. Mestinya kita baca ini maknanya apa, ini maksudnya apa, baca terjemahannya, baca tafsirnya. Nah, ini menjadikan qalbun aqul tadi. Dan subhanallah kalau kita tahu makna-maknanya ayat-ayat yang kita hafal itu juga kita punya rasa tersendiri ya dalam membacanya dan membantu untuk kita lebih khusyuk di dalam merenungi ayat-ayat itu, lebih lagi nanti mengetahui ahkam hukum-hukum yang terkait dengannya. Nah begitu. Qalbun aqul wa badanin ghairi malul. Yang ketiga adalah badan ghair malul. Badan ya badan ini jasmani fisik. Ghair malul, malla yamallu apa artinya? Bosan, ya kan? Jadi fisik yang tidak bosan, ya, tidak mudah apa? Tidak mudah mengeluh, tidak mudah apa jenuh, ya, malas, tidak. Tapi ghair malul, tidak bermalas-malasan. Ya, tadi kembali seperti yang kita sebutkan, harus diperangi. Kemalasan itu harus diperangi. Bukan kemalasan diikuti, ya. Dituruti bukan, tapi dilawan dan diperangi. Begitu. Nah, ini yang akan menghasilkan. Coba jadinya seperti siapa? Ya seperti Ibnu Abbas itu. Ya. Yang ilmunya luar biasa. Ulama, para sahabat pun mengakui. Umar bin Khattab mengakui ilmu Ibn Abbas. Ya, karena memang proses belajarnya seperti itu. Ya, antum baca kisah-kisahnya seorang dari keluarga Nabi ya sampai duduk sampai tiduran di atas pasir di depan rumah sahabat yang dia pengin ngambil ilmu darinya. Untuk apa? Nunggu. Ya. Nunggu depan rumah, tidur di mana sambil menunggu tiduran di atas tanah. Ya. Nah, ini sebagian dari kisah beliau yang menunjukkan memang luar biasa, ya. Upaya dan jerih payah dalam talabul ilmu. Nah, itu yang harus kita contoh. Sekali lagi, kita jangan mengikuti suara-suara ya, sekarang di zaman ini Ya, orang-orang pada umumnya memang menilai ya zaman seperti itu ya. Zaman yang generasinya ya generasi instan-instan saja. Ya, enggak tangguh, enggak kokoh. Nah, jangan mengikuti itu. Biarlah orang yang seperti itu, biarlah. Kita punya teladan. Teladan kita para ulama dulu maupun sekarang. Mereka orang-orang yang tangguh, kokoh, tidak mudah patah. Kita pun harus seperti itu. Ya. Kita punya sejarah, kita punya teladan. Kita bukan generasi baru yang hidup, baru muncul, tidak punya sejarah, tidak punya pendahulu, tidak. Ya. Bukan generasi yang tiba-tiba muncul baru ada, bukan. Tapi sekali lagi generasi yang punya sejarah, punya panutan, punya pendahulu untuk kita ikuti jerih payah mereka, kesungguhan mereka agar kita berhasil sebagaimana mereka berhasil. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, semoga Allah azza wajal senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita betul-betul mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.